Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddi rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membahas bab mengenai wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan yang selain Islam, maka sekarang biiznillah kita akan membahas bab yang baru, bab yang setelahnya, yang di sini diberi judul oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan judul bab ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kaba'ir, bab bahwa kebid'ahan itu lebih parah daripada al-kaba'ir, yaitu dosa-dosa besar. Di mana bab ini menjelaskan tentang betapa berbahayanya perkara kebid'ahan dan hubungannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu bahwa kebid'ahan, ya, siapapun yang mengikutinya, ya, maka dia tidaklah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya, masih mengikuti sebagian perkara yang bukan termasuk bagian dari Islam, ya. Masih berpegang dengan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama Islam ini, ya. Maka inilah hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita fahami sebelum kita masuk ke dalam syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasanya yang dimaksud oleh al-muallif dalam judul bab ini bahwa kebid'ahan itu lebih parah, yaitu lebih berbahaya daripada al-kabair, daripada dosa-dosa besar. Ini dari sisi jenisnya. Jenis kebid'ahan itu lebih parah dan lebih besar daripada dosa-dosa besar, ya. Bukan dari sisi ketika kita melihat kebid'ahan tersebut dan juga dosa-dosa besar tersebut satu persatu, karena terkadang ada di sana dosa besar yang lebih berbahaya dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kebid'ahan, ya. Seperti membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya, ya. Terkadang yang seperti ini tentu saja lebih besar daripada sebagian kebid'ahan, Ya. Jadi sekali lagi kita jelaskan bahwasanya kebid'ahan itu lebih parah daripada dosa besar, ini dari sisi jenisnya. Ya. Sebagaimana kalau kita mengatakan bahwasanya laki-laki itu lebih utama daripada perempuan, ini dari sisi jenisnya. Jenis laki-laki lebih utama, lebih memiliki keutamaan, ya, dan sifat-sifat yang terpuji daripada jenis perempuan. Ya. Namun apabila kita melihat kepada individu-individu laki-laki dan perempuan yang ada, terkadang mungkin kita mendapati ya, sebagian wanita memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, dan lebih utama daripada sebagian kaum laki-laki. Nah, maka seperti itu yang dimaksud dari judul bab ini. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala mengenai judul bab ini. Qala hafizahullah ta'ala al-bid'atu lughatan yashya'ul muhdathu ala ghairi misalin sabiqin. Kebid'ahan secara bahasa, yaitu sebelum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan makna bid'ah dalam syariat Islam, ya, ini akan dijelaskan terlebih dahulu makna kebid'ahan dari sisi bahasa Arab. Apa maknanya kebid'ahan? Asya'ul muhdats ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang baru tanpa ada yang semisal itu sebelumnya. Sesuatu yang diadakan dan baru dan tidak ada yang semisal dengan itu sebelumnya. Ya. Jadi suatu penciptaan atau suatu penemuan yang baru, ya, ini dinamakan dengan al-bid'ah. Ini secara bahasa apapun itu, ya, tidak terbatas dalam permasalahan agama. Ketika sesuatu itu adalah baru yang pada masa-masa sebelumnya belum ada, maka itu dikatakan kebid'ahan, ya. Yang dimana kebid'ahan dari sisi bahasa ini, ketika kita mengatakan sesuatu adalah bid'ah dari sisi bahasa, ya, belum tentu itu adalah sesuatu yang tercela, ya, berbeda dengan ketika kita mengatakan kebid'ahan, ya, dari atau yang kita maksudkan adalah kebid'ahan secara syar'i, kebid'ahan secara makna syariat, ya, maka ini adalah sesuatu yang jelas tercela. Ya, adapun kebid'ahan dari sisi bahasa tadi belum tentu sesuatu yang tercela, ya. Baik. Qala wa minhu qawluhu ta'ala. Ya. Dan diantaranya, yaitu diantara pemakaian kata bid'ah, ya, secara bahasa, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard, ya, yang menciptakan as-samawat, langit-langit dan juga al-ard, bumi. Ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-117. Ada kata apa? Badi', dari kata bid'ah. Apa makna dari badi'u tadi? Ya. Qala hafizahullah ay anna Allah jalla wa ala khalaqa as-samawati wal arda wa awjadahuma min adamin. Itu bahwa Allah jalla wa ala menciptakan langit-langit juga bumi, ya, dan mengadakan keduanya, langit dan bumi, min adamin, dari keadaan tidak ada. Ini namanya yang dimaksud dengan badi', ya. Jadi langit dan bumi ini adalah bid'ah, ya. Dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ketika kita mengatakan langit dan bumi ini adalah bid'ah, betul dari sisi bahasa Arab. Tapi kalau kita mengatakan langit dan bumi ini bid'ah, tidak boleh, haram, masuk neraka, bukan, ya. Bukan itu yang tidak cocok ketika pemakaiannya adalah pemakaian syar'i, ya. Ketika mana bid'ah yang diinginkan adalah mana syar'i, tidak cocok ketika kita mengatakan langit dan bumi adalah suatu yang bid'ah. Qala fal bid'atu hiya syai'ul muhdats, maka bid'ah yaitu adalah sesuatu yang baru. Hadza fil lughah, ini, ya, di dalam bahasa, ya. Jadi kita bisa mengatakan yang namanya HP ya bid'ah, ya. mobil ya beda, mikrofon beda, semuanya beda ya, dari sisi bahasa, dari sisi bahasa. Baik. Dan tadi kita sebutkan ya belum tentu tercela ya, apabila kita menggunakan lafaz bid'ah terhadap sesuatu ya, namun yang kita maksudkan adalah makna bahasa ya, maka belum tentu sesuatu yang kita namakan atau kita sematkan kata bid'ah tersebut adalah sesuatu yang tercela. Qala wa ammal bid'atu fi syar'i. Adapun kebid'ahan di dalam syariat, yaitu makna secara syariat Islam. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam istilah syar'i? Qala fa hiya ihdatsu syai'in fid din laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengadakan sesuatu di dalam agama ya, bukan dalam perkara duniawi namun dalam perkara agama. Diadakan sesuatu ya, kalau dalam perkara agama berarti maksudnya adalah at-taqarrub ya, beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baru tersebut ya. Ini maksudnya fiddin ya, di dalam perkara agama ya. Kalau naik mobil ini perkara agama atau tidak? Bukan perkara agama. Jadi salah ketika ada yang mengatakan kalau semuanya bid'ah enggak usah naik mobil. Mobil bukan perkara agama ya, kita naik mobil bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, namun karena ya keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita mungkin perlu naik mobil, naik pesawat, menggunakan HP, menggunakan perangkat elektronik yang lainnya dalam perkara kebaikan. Maka ini bukan kebid'ahan, bukan kebid'ahan dari sisi syariat ya. Jadi kebid'ahan yaitu apa? Ihdatsu syai'in fid din, mengadakan sesuatu di dalam agama ya. Qala laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dasarnya dari kitabullah, dari Al-Qur'an, dan tidak pula dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, berarti apa? Tidak ada dalilnya ya di dalam Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ka ihdatsi ibadatin laisa laha aslun, seperti mengadakan suatu ibadah ya yang tidak ada dasarnya di dalam agama ini ya. Mengadakan suatu ibadah yang apabila kita melihat kepada kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang ibadah tersebut. Demikian pula dilihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyebutkan tentang ibadah yang diadakan tersebut. Maka ini adalah suatu perkara bid'ah. Ya. Qala li'anna al-ibadati tauqifiyah. Dikarenakan ibadah-ibadah perkaranya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah yang dimaksud adalah ya, terbatas kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dinamakan tauqifiyah. Artinya kalau ada dalilnya, dilaksanakan. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh dilaksanakan. Ini yang dinamakan dengan ibadah. Ya. Tauqifiyah. Berhenti dalam perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh melampaui ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara ibadah ya. Kalau perkara sebaliknya itu al-adat ya, jadi ada ibadat, ada adat ya. Kalau ibadat tauqifiyah, kalau adat kebiasaan-kebiasaan ya, ini bukan tauqifiyah ya, namun pada asalnya mubah, pada asalnya boleh ya, selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi kalau ibadah itu harus ada dalilnya, kalau adat istiadat ya silakan dilakukan selama tidak ada larangannya ya, Kalau ibadah tadi apa? Tidak ada perintahnya, tidak boleh dilakukan. Kalau adat, silakan dilakukan selama tidak ada larangannya. Ya. Ini perbedaan antara ibadat dan adat. Kalau ibadat itu tauqifiyah. Kalau adat istiadat, maka bukan tauqifiyah. Ya, justru sebaliknya. Ghairu tauqifi, berarti apa? Selama tidak ada larangan, maka silakan lakukan. Seperti makanan dan minuman, silakan. Makan dan minum, demikian pula pakaian, selama tidak ada larangannya. Ya. Kalau ibadah apa? Selama tidak ada perintahnya, jangan dilakukan. Ya. Taib. Qala fala budda laha min dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka haruslah ada pada ibadah tersebut dalil dari kitabullah ataupun dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma laysa alaihi dalilun fa innahu bid'atun madzmumatun mardudatun. Dan apa yang tidak ada dalil padanya, maka itu adalah perkara bid'ah yang tercela dan tertolak. Ya. Ini dalam perkara ibadah. Ya. Bukan dalam perkara adat, istiadat, kebiasaan manusia. Qala li'anna Allah akmala hadad din. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku. Ya. Qala fa akhbara subhanahu annahu akmala ad-dina qabla wafatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia telah menyempurnakan agama sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kita ketahui bosnya surat Al-Maidah ini ya turunnya pada Hajjatul Wada. Ya, pada hari Arafah, ya. Hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah, ya. Beberapa bulan sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disempurnakan agama Islam ini sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad akmala Allahu ad-dina lil ummah. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Allah telah menyempurnakan agama Islam ini bagi umat. Ya. Jadi segala kebaikan, ya, berupa akidah ataupun ibadah atau muamalah sudah disyariatkan, ya. Yang tidak disyariatkan dari ibadah-ibadah berarti bukan merupakan kebaikan, ya. Dan segala keburukan sudah dilarang dalam agama ini, ya. Maka segala sesuatu yang tidak dilarang dalam agama ini, ya, maka yaitu bisa jadi atau apa tidak ada kejelekan padanya, ya, diperbolehkan dalam Islam, diperbolehkan dalam syariat, maka apa? Tidak ada kejelekan padanya. Qala fa yushin ba'da dzalika yuhdatsu fa innahu mardudun. Maka suatu apapun yang diada-adakan setelah itu yaitu dalam perkara agama, fa innahu mardud, maka perkara tersebut tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, dalam agama Islam ini, sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya, fa huwa raddun. Maka perkara tersebut tertolak. Perkara yang baru tadi yang diada-adakan tertolak. Baik. Qala wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka apa yang dilakukan tersebut tertolak. Ya. Kalau hadis yang pertama, man ahdasa, ini bagi seorang yang mempelopori yang suatu ibadah yang belum ada sebelumnya. Dia yang mengada-adakan, dia yang membuat. Ya. Maka apa yang dia perbuat tadi, apa yang dia ada-adakan tadi tertolak. Kalau hadis yang kedua, bagi siapapun yang mengamalkan, walaupun bukan dia yang mengada-adakan. walaupun dia cuma mengikuti ya, orang sebelumnya yang memang sudah ya, melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu yang bid'ah tadi, melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya dalam Islam. Ya. Jadi baik itu orang yang mengada-adakan sendiri perkara tersebut, ataupun orang yang sekedar hanya mengikuti orang-orang sebelumnya dalam perkara yang diada-adakan dalam agama, ya, kedua-duanya hukumnya sama, yaitu apa? Tertolak amalannya, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan mardudun alaihi, akan ditolak ya amalan tersebut kepada dirinya, kembali tidak diterima amalan tadi. Ya, artinya dia melakukan sesuatu yang sia-sia, ya. Capek-capek ya, dan juga mungkin ya, membuang-buang waktunya tanpa ada hasilnya. Ya, kadang-kadang seorang yang melakukan ibadah tidak lain yang diinginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika dia melakukan sesuatu yang bid'ah, seberapa banyak pun uang yang dipergunakannya untuk melawan kebid'ahan tadi, seberapa banyak pun tenaga, usaha, pikiran yang dia kerahkan untuk melakukan kebid'ahan tadi, ya, menjadi sesuatu yang sia-sia. Ibadahnya mardudun alaih, tidak diterima, ditolak, kembali kepada dirinya sendiri, ya, dan sia-sia apa yang telah dia kerahkan untuk melakukan ibadah atau melakukan kebid'ahan tadi. Untuk melakukan kebid'ahan tadi. Qala faman ahdatsa fi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw amila amalan laisa alaihi amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yuqbalu indallah. Maka barang siapa yang mengadakan suatu dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan suatu dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi memerintahkan ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu, padahal itu tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau amila amalan laisa alaihi amrul rasul, atau mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasul, fa innahu la yuqbalu indallah, maka apa yang dia ada-adakan tersebut, apa yang dia amalkan, tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa mardudun ala sahibihi, dan dia tertolak kepada pelakunya. Wa in kana sahibuhu hasanan niyyati wa yuridul ajra, walaupun seandainya orang yang melakukannya itu niatnya baik dan menginginkan pahala. Fahadha la yusawwiru albid'ata walau hasuna qasdu sahibihi, dan yang seperti ini tidak menjadikan kebid'ahan tersebut boleh untuk dilakukan. Ya, saya niatnya baik kok. Ya, saya ingin supaya manusia kiat dalam beribadah. Ya, namun dia menghasung manusia untuk melakukan kebid'ahan. Ya, tujuannya supaya manusia menjadi khusyuk, kembali kepada Allah, ingat Allah, mengingat kematian, dan yang lain sebagainya dari niatan-niatan yang ya, baik. Namun niatan yang baik tersebut ketika direalisasikan dengan kebid'ahan, maka ya, tetap ini tidak menjadi suatu alasan yang membolehkan dilakukan kebid'ahan tersebut. Ya, fahadza la yusawwighul bid'ata. Ya, ini tidak menjadi suatu alasan yang menjadikan bolehnya dilakukan kebid'ahan, walaupun orang yang melakukannya niatnya baik, maksudnya dan tujuannya baik. Qala aw nawa bihat taqarruba ilallahi, atau dia meniatkan dengan kebid'ahan tersebut at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala hadza ziyadatu khairin, dan dia berkata pelaku bid'ah tadi atau seorang yang mengada-adakan kebid'ahan menciptakan suatu ibadah yang baru, dia mengatakan hadhihi ziyadatu khair, ini tambahan kebaikan. Ya, artinya dia menganggap bahwasanya ibadah-ibadah yang ada, baik yang wajib atau sunnah, itu kebaikan. Namun kalau ditambah ini tambahnya tambahan kebaikan. Ya. Ditambah amalan yang ini, tambah amalan yang itu, zikir ini, zikir itu. Ya. Kemudian juga perkumpulan ini, perkumpulan itu. Kemudian juga hari raya ini, hari raya itu. Ini semuanya tambahan kebaikan, ya. Tidak dilakukan padanya kecuali kebaikan berzikir kepada Allah, tilawatul Quran dan yang lain sebagainya. Itu tambahan kebaikan, ya. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Katanya, menurut anggapannya, qala naqulu lahu, kita mengatakan kepadanya sebagai jawaban atas perkataannya ini, hadhihi ziyadatu syarrin wa laysat khairan. Ini tambahan kejelekan dan bukan kebaikan. Al khairu fi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu ada pada perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau kebaikan, ya, ambil apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain itu tidak ada kebaikan padanya. Ya. Qala wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairal haditsi kitabullah." Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah kitabullah. "Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa syarrul umuri atau wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan perkara yang terjelek, yaitu yang diada-adakan, yang baru, ya, dalam agama ini. Ini, kalau mau kebaikan, khairal hadi haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, ya, petunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin kebaikan, ikuti petunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau mengikuti perkara-perkara yang baru, maka apa? Syarrul umur, perkara yang terjelek, ya, adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, ya. Harus difahami ini, segala sesuatu yang baru dalam agama ini, apapun niatnya, niatnya baikkah itu, ya, ingin menjadikan manusia kembali kepada Allah, khusyuk dan yang lain sebagainya, ya, berzikir kepada Allah, mengingat kematian, mengingat akhirat, tapi dengan perkara-perkara yang baru, maka ini termasuk syarrul umur, wa in hasuna niyyatu fa'ilih, ya. Perkara yang paling jelek walaupun niat orang yang melakukannya bagus, ya. Tapi oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lama atau ketika melihat orang-orang yang berzikir di masjid dengan menggunakan batu yang ada pemimpinnya, kemudian pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, ya, bertakbirlah 100 kali, kemudian mereka mulai bertakbir dengan memindahkan batu satu demi satu sampai habis, ya, batunya berarti sudah 100. Kemudian juga halilu al-mi'ah, halilu mi'ah, ya, bertahlillah 100 kali, kemudian memindahkan kembali batu-batu tersebut, ya, ke sisi satunya sehingga ketika telah habis berarti sudah 100, ya. Maka orang-orang tadi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ma nuridu illal khair. Wahai Ibnu Mas'ud, kita tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, dengan amalan seperti ini kami bersemangat, ya kan. Ya, 100-100 dengan cara yang, ya, mungkin asyik. Ya, dengan cara yang mudah, memudahkan mereka. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Wa kam min muridin lil khair la yusibuhu. Dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Ingin pahala dengan cara yang seperti itu tidak mendapatkan pahala walaupun niatnya baik. Jadi yang menjadi patokan bukan baiknya niat. Nah, baiknya niat adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Namun jangan lupa bahwa syarat kedua diterimanya ibadah atau pasangan daripada keikhlasan dalam niat yaitu apa? Mutaba'atu ar-rasul, mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka harus seimbang, bagus niatnya namun kemudian juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jangan sampai seorang, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun niatnya jelek, niatnya riya. Nah, qala hadza dalilun ala anna al-bid'ata syarrun. ini adalah dalil bahwasanya kebid'ahan adalah kejelekan. Ya. Yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, wa syarral umri muhdatsatuha. Qala wa in kana sahibuha yadhunnu annaha khairun. Walaupun pelakunya menyangka bahwasanya kebid'ahan tersebut adalah baik. Kemudian dilanjutkan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Qala kullu bid'atin dalalah. Setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Kullu ini lafaz yang umum, mencakup segala sesuatu, ya, yang dikategorikan sebagai bid'ah. Berarti kullu bid'atin, setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala laisa hunaka bid'atun hasanah, tidak ada kebid'ahan yang baik. Kama yaqulu man yaquluhu minal mubtadi'ati alladziina yurawijuna al-bid'a bi annaha bid'un hasanatun wa laysat bid'an sayyi'atan. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan perkataan tersebut dari kalangan ahli bid'ah, yang mereka berusaha untuk menyebarkan kebid'ahan di tengah-tengah umat dengan perkataan bahwasanya ini adalah kebid'ahan yang bagus, kebid'ahan yang baik. Perkara baru dalam agama yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum salaf, mereka mengakuinya, tapi ini baru dan baik. Ya. Qala wa laysat bid'an sayyi'atan, dan bukan perkara bid'ah yang jelek, bukan perkara baru yang jelek yang tertolak dalam agama menurut mereka. Ya. Namun perkara kebid'ahan, perkara baru yang bagus, tidak tertolak di dalam agama menurut mereka. Menurut mereka. Maka bantahannya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Setiap kebid'ahan, semua kebid'ahan dolalah, kesesatan. Qala fa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam akhbara anna kulla bid'atin fahiya dolalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Walaysa hunaka bid'atun hidayatun au bid'atu hidayatin au khairin, dan tidak ada di sana kebid'ahan yang berupa hidayah, dan tidak ada kebid'ahan yang berupa kebaikan. Falau kanat hadhihi al-a'malu khairan la syara'aha Allahu jalla wa ala li 'ibadihi. Kalau seandainya amalan-amalan ini adalah kebaikan, niscaya Allah jalla wa ala akan mensyariatkannya bagi hamba-hambanya. Ya. Tidak ada yang kemudian bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyariatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui bahwa itu adalah suatu kebaikan bagi hamba-hambanya. Ya. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Ya. Ketika itu adalah suatu yang baik. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, berarti terjadinya kapan? Ketika zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya. Adapun sekarang, ya, tidak mungkin ada tambahan kebaikan, ya, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa inna Allah jalla wa ala lam yatruk syai'an fihi khairun lil ibadi illa syara'ahu lahum. Karena Allah jalla wa ala tidaklah meninggalkan suatu perkara apapun yang di situ ada kebaikan bagi hamba-hambanya, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi mereka. War Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an min ad-din illa bayyanahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan suatu perkara apapun dari agama ini kecuali pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Wa lam yaktum minhu syai'an, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan suatu perkara agama apapun itu. Faqad ballaghal balaghal mubin alaihi salatu wassalam. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Tidak ada suatu kebaikan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Tidak ada suatu keburukan pun kecuali pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mentahzir darinya. sudah memperingatkannya, sudah melarangnya, ya. Dan semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja, ya. Maka ini yang harus kita fahami, seluruh kebaikan, ya, telah disyariatkan dalam syariat agama Islam yang begitu sempurna ini, dan demikian pula seluruh keburukan pasti telah diperingatkan dan dilarang, ya, dalam syariat agama Islam ini. Maka, ya, tidak perlu agama yang sempurna ini untuk ditambah-tambahi, ya, walaupun hanya sedikit, ya, walaupun niatnya baik. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kebaikan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengikuti pendapat-pendapat manusia ataupun perkara-perkara baru yang dianggap baik oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalal Fauzan ini pada kesempatan yang akan datang. بإذن الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.